Nah, termasuk dari bagian perbuatan syirik adalah minta perlindungan kepada selain Allah. Sudah dijelaskan huruf mim, min di dalam berjudul bab ini disebutnya liyut-tab'id. Karena apa? Karena hanya sebagian minta perlindungan kepada Allah kepada selain Allah adalah syirik. Tidak seluruh minta perlindungan kepada selain Allah itu syirik. Ada minta perlindungan kepada selain Allah yang dibolehkan. Karena secara umum isti'adzah itu ada bermacam-macam. Makna isti'adzah itu sendiri adalah talabul i'adzah, meminta i'adzah. Makna i'adzah adalah himayah min makruhin. Himayah itu perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Sehingga orang yang minta perlindungan, dia berpegang teguh kepada yang dimintai perlindungan dan menggantungkan diri kepada yang dimintai perlindungan. Ada beberapa macam isti'adzah. Pertama, isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mencakup kesempurnaan iftiqar dan i'tisam kepada Allah. Iftiqar itu artinya merasa sangat butuh, sangat perlu kepada Allah. I'tisam itu artinya berpegang teguh, bersandar kepada Allah dan meyakini Allah bisa memberikan perlindungan yang kita minta dari segala hal yang tidak kita sukai, baik sekarang ataupun yang akan datang, yang kecil ataupun yang besar. Dan minta perlindungan kepada Allah tersebut merupakan aplikasi dari tauhid dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakan oleh Muhammad, "Aku berlindung kepada Rabbul Falaq, penguasa subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya." Nabi SAW diperintahkan untuk berlindung kepada penguasa subuh, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalam surah An-Nas dikatakan, "Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas." Katakan oleh Muhammad, "Aku berlindung kepada Rabb manusia," yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah jenis isti'adzah yang pertama. Isti'adzah kepada Allah dari semua hal yang buruk, yang tidak disukai. Dan ini ibadah. Dan ini aplikasi dari iman. Dan ini aplikasi atau wujud dari tauhid. Dan inilah yang diperintahkan. Kedua, isti'adzah kepada salah satu atau beberapa dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti isti'adzah kepada kalimat-kalimat Allah, kepada kalamullah, kepada keagungan Allah, kepada wajah Allah, kepada keridhaan Allah, kepada kekuasaan Allah. Keridhaan, kekuasaan, keagungan wajah, seluruhnya itu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hukum berlindung kepada sifat Allah sama dengan hukum berlindung kepada Allah. Ini juga dibolehkan, bahkan dicontohkan, dan termasuk aplikasi dari tauhid. Kemarin kita sudah mengajarkan sebuah hadis. Hadis yang menyatakan man nazala manzilan faqal a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa orang yang melewati sebuah tempat lalu dia berdoa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Siapa yang berdoa dengan doa seperti itu, dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Doa ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan doa ini menjelaskan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Sedangkan kalimat Allah adalah sifat Allah, sama dengan kalamullah, dan itu dibolehkan. Juga sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Nabi SAW pernah berdoa dengan doa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung kepada keagungan Allah. Berlindungnya kepada keagungan Allah, dan keagungan Allah adalah salah satu sifatnya. Aku berlindung kepada keagungan Allah dari diamblaskan ke muka bumi dari bawahku. Bisa kita lihat hadis ini dalam Musnad Ahmad juz kedua halaman 25. Juga Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Dalam hadis lain juga dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ketika Nabi SAW mengalami sakit, beliau berdoa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu, aku berlindung kepada apa? Bi'izzatillah wa qudratihi, dengan kemuliaan Allah dan dengan kekuasaan, dari keburukan apa yang sedang aku alami, yang sedang aku rasakan. Dalam doa ini Nabi SAW berlindung kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Keagungan Allah dan kekuasaan Allah adalah sifat Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, tentang doa kunut witir, Nabi berdoa a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Berlindungnya dari kemurkaan Allah, berlindungnya kepada keridhaan Allah. Juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda a'udzu biwajhika. Aku berlindung kepada wajah-Mu ya Allah. Jadi semua hadis tadi menjelaskan bahwa Nabi SAW berlindung kepada beberapa sifat Allah. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa berlindung kepada sifat Allah itu boleh, bahkan disyariatkan. dan itu menunjukkan bahwa sifat Allah sama dengan zat Allah. Dan itu pun menjadi dalil bahwa sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Kalamullah termasuk Al-Quran bukan makhluk, sama dengan keagungan Allah, sama dengan keriduan Allah, sama dengan kekuasaan Allah, sama dengan wajah Allah, sama dengan tangan Allah. Semuanya itu sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Dan itu bukan makhluk. Oleh karena itu berlindung kepada sifat Allah adalah ibadah yang disyariatkan dan dibolehkan. Yang menjadi dalil bahwa zat Allah sama dengan sifat Allah banyak bertebaran dalam Al-Quran dari banyak aspek. Salah satunya dari aspek nahu, gramatika bahasa Arab. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan abadilah. Apa yang abadi? Wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Wajah di sini dirafakkan jadi wajhu, bukan wajha atau wajhi, tapi wajhu. Dalam bahasa Arab disebut rafa. Kenapa rafa? Karena dia fa'il, subjek yang datang setelah fi'il. Fi'il itu predikat atau kata kerja. Yabqa kata kerja atau predikat. Setelah kata kerja atau fi'il wajib ada fa'il atau subjek, ada atau pelaku, dan ketentuannya subjek itu harus rafa. Makanya dibaca wajhu, wa yabqa wajhu. Tidak boleh wajha atau wajhi. Rabbika dibaca Rabbi, bukan Rabba atau Rabbu, karena dia mudhaf ilaih dari wajhu. Wajhu mudhaf, Rabbi mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya dengan kasroh karena dia isim mufrad. Itulah firman Allah, wajhu adalah sifat Allah, Rabbi zat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram dirafakkan, dibaca dzu bukan dzi, karena dzu di sini sifat dari wajhu. Wajhu rafa, dzu juga rafa. Karena sifat harus mengikuti mausufnya. Sifat itu harus mengikuti yang disifati. Yang disifatinya rafa wajhu, maka sifatnya juga harus rafa dzu, tidak boleh dza atau dzi. Dzul jalali wal ikram. Ini di satu ayat. Di ayat lain masih surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, Allah berfirman, tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Tadi dzul jalali wal ikram, ini dzil jalali wal ikram. Beda, dzu yang itu, yang ini dzi. Tapi sama-sama dzul jalali wal ikram itu maknanya sama. Kenapa di sana dzu, di sini dzi? Nah, kita runut. Tabaraka itu fi'il madhi. Ismu itu fa'il. Setelah ada fi'il, wajib ada fa'il. Dan fa'il tadi harus rafa, makanya ismu. Tabarakasmu, tidak boleh ma atau mi. Terus Rabbi, tabarakasmu rabbika. Rabbi di sini mudhaf ilaih sama dengan wajhu Rabbi. Kenapa mudhaf ilaih? Ya karena dia datang setelah mudhaf. Harus dzi, harus rabbi, harus kasrah, harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Dzil jalali wal ikram. Di sini bukan dzu tapi dengan dzi. Kenapa? Karena dzi di sini sifat bagi rabbi. Tadi dzul jalali wal ikram sifat bagi wajhu. Sekarang dzil jalalil ikram sifat bagi Rabbi. Rabbi adalah zat, wajhu adalah sifat. Baik zat ataupun sifat, dalam ayat ini oleh Allah dua-duanya disifati dengan dzul jalali wal ikram, yang menunjukkan bahwa zat dengan sifat itu sama, tidak ada bedanya. Oleh karena itu kita boleh berlindung kepada zat Allah, boleh berlindung kepada sifat Allah. Boleh kita mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, kepada zat Allah. Boleh juga berlindung kepada sifat Allah seperti dalam hadis tadi, a'udzu bi kalimatillah, a'udzu bi azamatika, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi, a'udzu bi ridhaka min sakhatik, a'udzu bi wajhika. Jadi berlindung kepada sifat Allah sama dengan berlindung kepada zat Allah, dan ini disyariatkan, dibolehkan. Inilah minta perlindungan jenis yang kedua. Ats-tsalits, adapun yang ketiga, jenis minta perlindungan yang ketiga adalah al-isti'adzatu bil amwat au bil ahya ghairal hadirin al qadirin 'ala al 'aud fa hadza syirkun. Ketiga, minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, atau minta perlindungan kepada orang yang masih hidup, tapi orang yang masih hidup itu tidak ada di depan dan tidak mampu memberikan perlindungan yang diminta. Contoh minta perlindungan kepada orang yang sudah mati itu umpamanya kita berdoa kepada kakek, nenek, orang tua kita yang sudah mati, bapak, mak yang ada di alam kubur sana, tolong lindungi saya dari semua mara bahaya. Waalaikumsalam. Lindungi saya dari semua kejahatan yang akan tertimpa, yang akan menimpa saya. Maka itu yang namanya minta perlindungan kepada orang yang mati. Perbuatan ini syirik, karena minta perlindungan kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu memberikan perlindungan yang diberikan, yang diminta. Atau orang itu masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita dan tidak mampu memberikan perlindungan yang diminta. Contoh umpamanya kepada kakek kita yang ada di kota lain, masih hidup kakek itu. Lalu kita berdoa, wahai kakek yang ada di kota lain, tolong lindungi saya. Si kakek jangankan memberikan perlindungan, dengar juga tidak. Maka ini juga termasuk syirik, termasuk minta perlindungan kepada bangsa jin dalam bentuk perlindungan yang jin itu sendiri tidak bisa memberikan perlindungan yang kita minta. Ini juga termasuk syirik yang dilarang keras menurut syariat Islam. Allah berfirman dalam surah Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada beberapa laki-laki bangsa manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin. Maka hal itu hanya menambah kedurhakaan atau kesombongan bangsa jin tersebut. Dan ini mengisyaratkan dilarangnya kita minta perlindungan kepada bangsa jin. Jin itu masih hidup, ada, tapi tidak ada di hadapan kita. Dan ini termasuk hal yang terlarang, tidak boleh minta perlindungan yang seperti itu. Inilah jenis minta perlindungan yang ketiga. Keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul a'udzu bihi minal makhluqin minal bashar awil amakin aw ghairiha fahadza jaiz. Keempat ini minta perlindungan baik kepada orang atau kepada tempat yang orang atau tempat itu bisa memberikan perlindungan yang kita minta. Dan ini boleh. Seperti contoh umpamanya, kita diancam oleh orang, baik mau dipukuli atau bahkan mau dibunuh. Kita lemah, mereka kuat. Kita tak bersenjata, mereka bawa golok. Lalu kita minta perlindungan ke polisi atau kepada orang yang bisa memberikan perlindungan itu. Bolehkah hal itu? Boleh, dan tidak termasuk syirik. Termasuk umpamanya seorang anak yang dikejar-kejar oleh temannya mau dipukul, lari ke bapaknya lalu berlindung di balik badan bapaknya, sehingga temannya jadi enggak jadi memukulnya, takut sama bapaknya. Apa itu syirik? Tidak. Dibolehkan. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil tentang hal ini banyak. Di antaranya sebuah hadis yang muttafaqun alai, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bab takunul fitnah al-qaidu fiha khairu min al-qaim. Juga Imam Muslim dalam kitabul fitan, bab nuzul fitan kama waqil qatar. Sebuah hadis Nabi selesai bersabda, satakunu fitanun al-qaidu fiha khairu min al-qaim wal qa'imu fiha khairu minal mashi wal mashi fiha khairu minas sa'i man tasharrafa laha tashrifu wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'idh bihi. Kata Nabi SAW akan datang beberapa fitnah, bukan hanya satu fitnah, tapi oleh Nabi disebut fitanun. Fitanun itu beberapa fitnah, jamak dari fitnah, dalam bentuk yang beragam. Orang yang duduk pada zaman tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang dimaksud orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, maksudnya respon dan sikap dia terhadap fitnah itu. Makna duduk, dia tidak mau terlibat terhadap fitnah itu, duduk. Orang yang tidak terlibat diungkapkan dengan duduk, itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini ungkapan dari kadar keterlibatan orang itu kepada fitnah yang muncul pada zaman itu. Semakin terlibat dalam fitnah itu semakin buruk. Semakin kecil keterlibatan terhadap fitnah, semakin baik. Dan kalau sama sekali tidak terlibat dengan fitnah, itu yang terbaik. Lalu kata Nabi selesai, man tasyarrafa laha, makna man tasyarrafa laha, Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, man ta'arrada nafsahu lil fitan, siapa orang yang melibatkan diri kepada fitnah tersebut, tashrifu, fitnah itu akan membinasakan dia, akan mencelakakan dia. Waman wajada malja'an aw ma'adzan falyaidz bihi. Tapi siapa orang yang menemukan tempat berlindung dari fitnah itu, hendaklah dia berlindung kepada sesuatu yang bisa dijadikan perlindungan tersebut. Jangan libatkan fitnah. Jangan libatkan diri dalam fitnah tersebut. Yang dimaksud malja atau tempat berlindung dalam hadis ini, pertama orang. Kalau fitnahnya berupa menyebarnya syubhat dan bid'ah, berlindunglah ke orang. Yang bisa menyelamatkan kita dari syubhat dan bid'ah tersebut, siapa? Para ulama yang bisa memberikan penjelasan berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini syubhat ini begini, solusinya begini, maka dia akan selamat. Tapi kalau fitnah tersebut berupa kekacauan fisik, cari benteng, cari tempat lain yang tidak tersentuh atau terjangkau oleh kekacauan fisik tadi, atau berlindung di balik kekuasaan seorang yang bisa melindungi kita dari kekacauan tersebut. Ini menunjukkan berlindung kepada selain Allah dalam perkara yang seperti itu dibolehkan. Berlindung ke orang, selama orang itu bisa memberikan perlindungan yang kita minta, dibolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, "Faman kana lahu ibil falyulhiq bi ibilihi." Siapa orang yang memiliki unta, ikuti aja unta itu. Gembalakan unta itu ke padang rumput, ke tempat sepi yang bisa menyibukkan dia daripada menjerumuskan diri, melibatkan diri ke dalam fitnah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menunjukkan dibolehkannya kita berlindung kepada makhluk selama makhluk yang kita mintai perlindungan itu bisa memberikan perlindungan yang kita minta. Juga dalam sahih Muslim sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, anna imra'atan min bani Makhzum saraqat, fa'utiya bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzat bi ummi Salamah. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum, dia mencuri. Lalu dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar orang ini tidak dipotong tangannya, tidak dihukum. Karena wanita ini wanita yang terhormat, bangsawan. Terhormat, bangsawan, tapi nyuri ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu karena itu tuh. Kalau ada pencuri dari kalangan bangsawan diampuni, tapi kalau ada pencuri dari kalangan orang bawahan dihukum. Demi Allah, seandainya anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangan. Tidak pilih-pilih kasih. Hukum Allah itu tidak boleh tidak, harus ditegakkan. Nabi SAW tidak menyalahkan Ummu Salamah atau tidak menyalahkan orang itu karena minta perlindungan kepada Ummu Salamah, cuma menyalahkan jangan melindungi orang yang bersalah agar terbebas dari hukuman. Dulu Bani Israel seperti itu, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir dengan bangsa kita kalau meniru orang Bani Israel. Kalau ada orang nyolong sendal di masjid, nyopet di jalanan, kemudian ketahuan, babak belur, dikepolisikan, dihukum. Nenek-nenek tua yang menyuri beberapa butir coklat dilaporkan, dihukum. Hanya karena mereka orang gak punya, rakyat jelata. Tapi ketika yang mencuri itu orang yang berpangkat, orang yang memiliki jabatan, jangankan di sidang, cuma sebatas wacana, tidak ditegakkan hukum kepada orang-orang seperti itu. Kalau ini dibiarkan terjadi berlarut-larut, tak mustahil bangsa ini mengalami kehancuran seperti bangsa Bani Israel yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang memusnahkan mereka. Waliyadzubillah. Dalam hadis yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ya'udhu a'idun bil baiti fayub'athu ilaihi ba'athun. Hadis ini juga kita bisa dapatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas, babul ikhlas wa ikhdarun niyah, bab-bab awal dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, nanti ada orang yang berlindung di Ka'bah, lalu diutus satu pasukan untuk menghancurkan orang tersebut yang berlindung di Ka'bah tersebut. Tapi di tengah jalan, pasukan yang akan menyerbu orang-orang yang berlindung di Ka'bah tersebut diamblaskan ke dalam tanah oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu berkatalah istri Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang kebetulan lewat di tempat itu, atau ada mereka sedang bertransaksi jual beli di tempat itu, lalu lewatlah pasukan tersebut, lalu diamblaskan di tempat itu, semua ikut amblas, yang lewat ikut amblas, terbenam ke dalam tanah, kemudian yang bertransaksi juga ikut, bahkan yang ikut nyerbu juga mungkin banyak yang terpaksa ikut, karena kalau tidak ikut mungkin dikucilkan atau bahkan diperangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka diamblaskan ke muka bumi, ke dalam tanah, tapi mereka kelak yub'atsuna yaumal qiyamati 'ala niyyatihim. Mereka nanti pada hari kiamat dibangkitkan kembali sesuai dengan niat mereka masing-masing. Kalau niatnya ketika berada di tempat itu memang untuk ikut menyerbu, ya ikut menanggung dosa. Kalau niatnya ketika dia ada di sana diamblaskan ke dalam tanah itu cuma sekedar lewat, gak ikut-ikutan, ya gak ikut nanggung dosanya. Lalu timbul pertanyaan, siapa orang-orang yang berlindung di balik Ka'bah tersebut? Dia berlindungnya di balik Ka'bah, berlindungnya ke makhluk berupa tempat atau bangunan. Para ulama ikhtilaf, dengan ikhtilaf yang banyak, karena memang Rasul SAW pun tidak menjelaskan siapa orang-orang tersebut. Sebagian menyatakan bahwa orang itu adalah penduduk Mekah dan pasukan itu adalah pasukan Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Tapi ini dibantah oleh para ulama, karena berbeda dengan keterangan ayat yang menyatakan Raja Abraha itu ketika akan menghancurkan Ka'bah bukan dibenamkan ke dalam tanah, tapi di dihancurkan oleh pasukan Ababil. Dalam surah Al-Fil, tarmihim bihijaratim min sijil. Ada lagi orang yang menyatakan, ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang berlindung di Ka'bah itu adalah Imam Mahdi beserta kaum mukminin menghindari kejaran pasukan Dajjal laknatullahi alaih, beserta Yahudi yang mengiringi Dajjal tersebut. Mereka berlindung di balik Ka'bah dari hal itu. Ini pun dibantah oleh para ulama, karena tidak selaras dengan keterangan-keterangan lain yang menyatakan bahwa Dajjal dan pasukannya tidak dibenamkan ke dalam tanah. Walhasil, selama Nabi SAW tidak menjelaskan siapa mereka, enggak perlu kita ngotot, ngeyel, mencari tahu siapa mereka. Apa yang disembunyikan atau disamarkan oleh syariat sehingga kita tidak mengetahui secara pasti, berarti sesuatu tersebut memang tidak perlu untuk diketahui. Mengetahuinya tidak menambah iman, dan tidak mengetahuinya tidak mengurangi iman. Wallahu alam siapa mereka. Tapi hadis ini mengisyaratkan bolehnya berlindung di balik Ka'bah, sebagaimana kaum muslimin di zaman Dajjal laknatullahi alaih. Ada 4 solusi agar bisa selamat dari Dajjal. Salah satu di antara 4 solusi tersebut adalah berlindunglah di Mekah atau di Madinah. Sebab di kedua tempat itu Dajjal tidak bisa memasukinya, karena di setiap perbatasan 2 kota tersebut dijaga oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Dajjal tidak bisa memasuki Mekah. Dajjal juga tidak bisa memasuki Madinah. Berlindung dari Dajjal ke kota Mekah dan kota Madinah adalah disyariatkan. Dan ini menunjukkan dibolehkannya kita berlindung kepada makhluk selama makhluk yang kita mintai perlindungan itu bisa memberikan perlindungan yang kita harapkan dari dia. Baik makhluk itu tempat seperti Mekah dan Madinah dari fitnah Dajjal, ataupun makhluk tersebut umpamanya manusia yang memang bisa memberikan perlindungan yang kita minta dari kejahatan orang yang kita takuti, atau makhluk yang kita minta perlindungan tersebut berupa benteng yang kuat, yang kokoh, tinggi, kuat, tidak bisa dipanjat, tidak bisa ditembus, dan kita masuk melalui pintu dari benteng itu, kemudian kita aman berada di dalamnya dan musuh tidak bisa menyergap kita karena terhalang oleh benteng tersebut. Walhasil, minta perlindungan kepada makhluk, baik orang ataupun tempat, dalam perkara-perkara yang orang tersebut bisa memberikan perlindungan yang kita minta, itu tidaklah terlarang dan tidak termasuk syirik, dan dibolehkan, disyaratkan oleh beberapa hadis yang tadi dijelaskan. Akan tetapi, sama dengan kasus-kasus atau penjelasan aspek lain, hendaklah orang yang berlindung kepada makhluk tersebut meyakini bahwa semua perlindungan yang dia dapat dari orang itu hanya dia dapatkan karena kekuasaan dan takdir Allah juga. Allah lah yang mengatur semua itu. Kita diancam orang, lalu kita lapor ke polisi, polisinya baik-baik dan bisa memberikan perlindungan yang kita minta, semuanya itu tidak lepas dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya juga dengan berobat, dengan obat-obat yang secara akal, secara medis ya bisa menyembuhkan, dan ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit yang sedang diderita. Bolehkah? Boleh. Tanpa menafikan keterlibatan dan takdir serta kehendak Allah dalam masalah itu. Dan inilah jenis minta perlindungan yang keempat, dan ini dibolehkan. Oleh karena itulah, maka berlindung kepada selain Allah yang diharamkan dan termasuk syirik itu adalah jenis berlindung yang ketiga tadi, yaitu berlindung kepada orang yang sudah mati atau kepada makhluk yang masih hidup, tapi makhluk yang masih hidup itu tidak ada di hadapan kita dan juga tidak bisa memberikan perlindungan yang kita minta, maka itu adalah syirik dan sama sekali terlarang secara syar'i. Dari bab ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, tafsir surah Jin ayat 6 yang sudah kita terangkan pada pekan yang lalu, bahwa di kalangan manusia ada beberapa laki-laki yang minta perlindungan kepada bangsa jin, dan itu hanya menambah kedurhakaan dan kesombongan mereka semata-mata. Kedua, bahwa minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikan perlindungan itu, tapi dia minta perlindungan kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Adapun minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang memang makhluk bisa memberikan perlindungan itu dibolehkan. Ketiga, dari doa a'udzu bikalimatillahit tamati, kita pun mengetahui bahwa Al-Qur'an itu bukanlah makhluk, tapi Al-Qur'an itu kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah sama dengan zat Allah, dan itu bukan makhluk. Yang menjadi dalil akan hal itu adalah bolehnya, bahkan disyariatkannya kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, berlindung kepada seluruh sifat-sifat Allah, kepada wajah Allah, kepada ridha Allah, kepada kekuasaan Allah, kepada kemuliaan Allah, dan seterusnya. Itu faedah yang ketiga. Keempat, pelajaran yang kita dapat dari bab ini adalah fadilatu hadza du'a ma ikhtisari, keutamaan serta faedah doa, walaupun doa itu amat ringkas, pendek. Doa apabila kita melewati atau memasuki tempat yang kita anggap angker, baik karena kita yakini banyak jin-jin jahat di sana, atau karena banyak binatang-binatang yang berbahaya seperti ular, kalajengking, atau binatang yang berbisa lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memasuki tempat itu lalu dia berdoa dengan doa a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya, doa yang ringkas tersebut menyebabkan orang itu tidak akan dibahayakan oleh apapun, baik oleh bangsa jin yang jahat yang mungkin tadinya berencana kejahatan kepada orang itu, maka dia akan terhalang dari merencanakan kejahatannya kepada orang itu karena doa tadi. Dan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini didasarkan kepada wahyu Allah, karena Nabi tidaklah berkata dari hawa nafsu atau pikirannya semata-mata, Semua yang dikatakannya hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi berbicara sesuai berdasarkan hawa nafsu. Semua yang beliau katakan tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Itulah yang keempat. Kelima, pelajaran kelima, anna kauna syai' yuhsalu bihi manfa'ah dunyawiyah min kaffi syarrin aw jalbin naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirk. Pelajaran kelima bahwa sesuatu yang menghasilkan manfaat duniawi, baik manfaatnya itu tercegahnya dia dari keburukan atau teraihnya manfaat, pokoknya ada manfaatnya perbuatan atau sesuatu tersebut, maka manfaat yang teraih itu tidak menjadi dalil bahwa perbuatan itu tidak syirik. Maksudnya atau contohnya, bila ada orang yang melewati sebuah lembah yang dikhawatirkan di sana ada gangguan jin-jin jahat, lalu orang itu berteriak kepada raja jin di sana, wahai pemimpin para jin yang ada di sini, lindungi saya dari kejahilan anak buahmu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, kalau melewati lembah teriak mereka dengan teriakan yang isinya seperti tadi. Apa akibatnya? Akibatnya benar dia tidak diganggu dan ini bermanfaat bagi dia. Bermanfaatnya hal tersebut bagi dia tidak menunjukkan apa yang dilakukan itu benar dan tidak syirik. Tetap syirik walaupun ada manfaat. Seperti manfaat yang dirasakan oleh para tukang sihir. Apa manfaatnya? Dia betul bisa mencelakai orang yang ingin dicelakai dengan sihir. Ada manfaat duniawi bagi dia. Apakah karena sihir itu nyata, real, bisa memberikan madarat seperti yang diharapkan kepada orang yang ditujunya menunjukkan syirik itu boleh dan tidak haram dan tidak syirik? Tetap saja haram dan syirik, terlarang. Sehingga kalau toh ada orang yang memakai jimat-jimat yang ditujukan untuk tujuan tertentu, bisa kebal senjata tajam, bisa tidak terkena oleh bisa ular, atau umpamanya bisa membengkok-bengkokkan besi-besi yang tadinya kuat, yang kalau tidak memakai jimat itu dia tidak bisa membengkokkannya, ada manfaat duniawi. Semua manfaat duniawi itu tidak menjadi dalil bahwa perbuatan itu boleh. Atau berobat dengan pengobatan alternatif yang mengandung unsur syirik, berobat ke dukun sembuh, atau barang hilang dicari kesana kemari gak ketemu, datang ke dukun ketemu, ada manfaat duniawi. Tapi adanya manfaat duniawi dari perbuatan seperti itu tidak menjadi dalil bahwa perbuatan itu dibolehkan. Walhasil, boleh tidaknya, terlarang tidaknya sebuah amalan tidak dilihat dari ada atau tidaknya manfaat yang terkandung dalam perbuatan itu, tapi dilihat dari keterangan Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah tentang bolehnya atau tidaknya perbuatan itu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fil haditsi fa'idatun wa hiya anna asy-syar'a la yubtilu amran min umuril jahiliyah illa dzakara ma huwa khairu min Wa fil jahiliyati kanu yasta'idzuna bil jin. Fa abdala bihadzal kalimat wa hiya yasta'idza bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di antara faedah dari hadis tadi adalah bahwa tidaklah syariat membatalkan salah satu kebiasaan jahiliyah kecuali syariat itu memberikan ganti yang lebih baik dari kebiasaan jahiliyah tersebut. Contoh, pada masa jahiliyah dahulu, orang-orang kafir kalau lewat sebuah lembah yang diduga di sana ada banyak jin-jin jahat, kebiasaan mereka adalah minta perlindungan kepada raja jin itu. Datang syariat Islam melarang. Tidak boleh, itu syirik. Apakah cukup sampai di sana? Tidak, tapi memberi solusi. Nih gantinya. Baca kalimat ini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini adalah metodologi yang sangat selamat, yang sangat solusif, memberikan solusi yang dibutuhkan. Tidak sekedar menyalahkan tanpa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan inilah kesempurnaan dan kebaikan Islam. Berdasarkan hal tersebut, metodologi seperti ini harus menjadi pegangan bagi para dai, para ustad, ketika dia ditanya oleh mad'u, oleh mustami, oleh muridnya tentang sebuah perbuatan yang ternyata perbuatan itu dilarang. Ustad tidak boleh menjawab haram, tidak boleh, tinggalkan. Tapi sedapat-dapatnya dia memberikan solusi. Tinggalkan ini, nih solusinya ada. Ini yang lebih baik untuk kamu lakukan. Dalam Al-Quran yang seperti ini banyak. Salah satunya Al-Baqarah 104 menyatakan, ya ayuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan ro'ina, tapi katakan undurna. Ro'ina dan undurna dua kata yang maknanya sama. Tapi karena ro'ina mengandung makna yang bisa diplesetkan kepada makna yang buruk, sehingga dijadikan bahan guyonan, bahan candaan oleh orang-orang kafir dan munafik. Lalu Allah melarang menggunakan kata-kata ro'ina. Tapi apakah hanya melarang? Tidak. Diberi gantinya yang lebih baik, yaitu undurna. Allah berfirman, la taqulu ro'ina wa qulu undurna. Jangan kalian katakan ro'ina, tapi katakanlah undurna. Walhasil, tariqah salimah, metodologi yang selamat selalu diajarkan oleh syariat dalam memberikan penjelasan, wejangan, nasihat atau dakwah kepada manusia. Tidak sekedar cukup melarang perbuatan yang selama ini mereka lakukan, tapi juga memberi ganti solusi yang jauh lebih baik daripada kebiasaan mereka selama ini. Inilah penjelasan bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Termasuk perbuatan syirik adalah minta perlindungan kepada selain Allah. Dianggap selesai sampai di sini. Insyaallah bab berikutnya akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Dan kepada akhi Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya. Ada pertanyaan dari seorang ibu tentang sholat Jumat bagi wanita, ya. Apakah untuk wanita sholat Jumat itu boleh ikut sholat Jumat berjamaah dengan imam di masjid, tapi si ibu itu di rumah gitu ya? Atau harus sholat duhur, dan apakah kalau sholat duhur itu harus menunggu sholat jumatnya selesai, atau boleh ketika laki-laki sholat jumat, ibu-ibu sholat duhur? Iya, ini masalah fikih ya, taib. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz, mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Walaupun ini tidak sesuai dengan materi yang kita bahas, siapa boleh buat harus kita jawab. Pertama, wanita tidak wajib sholat Jumat. Walaupun ayatnya umum diperuntukkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, bila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, segeralah untuk mengingat Allah. Tinggalkan jual beli. Ini umum. Sedangkan orang beriman itu termasuk laki-laki ataupun wanita. Sehingga dari keumuman ayat ini, sebagian orang menyatakan wanita wajib Jumat. Tapi ayat yang umum ini ditakhsis atau dikecualikan oleh hadis. Hadis ini hasan riwayat Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat itu hak dan wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat orang. Salah satu di antara empat orang ini adalah para wanita. Jadi wanita dikecualikan dari kewajiban salat Jumat ini. Oleh karena itu wanita tidak wajib untuk menunaikan salat Jumat. Apalagi kalau berjamaah dengan imam yang ada di masjid. Imamnya di masjid, pakai speaker kedengaran, ibu-ibu sholatnya di rumah bermakmum. Itu bukan sholat berjamaah. Karena syarat sholat dikatakan berjamaah apabila terpadu dalam sholat tersebut dua hal. Pertama, sama dalam hal tempat. Dua, sama dalam hal waktu. Barulah disebut berjamaah. Kalau waktunya bareng tapi tempatnya berbeda antara imam dengan makmum, bukan berjamaah. Seperti umpama kita taraweh di rumah sambil nyetel TV yang menyiarkan siaran langsung dari Mekah, sholat taraweh. Waktunya bareng, terus kita bermakmum ke TV. Itu bukan berjamaah, karena walaupun waktunya bareng tapi tempatnya berbeda. Demikian juga ibu-ibu di rumah, imam di masjid, itu bukan berjamaah walaupun waktunya bareng dan suaranya kedengaran. Maka tidak boleh hal seperti itu. Kedua, apakah sholat duhur para wanita harus menunggu laki-laki selesai jumatan? Tidak harus menunggu. Boleh, kalau umpamanya jumatan laki-laki itu tidak mengganggu sholat duhur ibu-ibu, boleh laki-laki jumatan, ibu-ibu duhur. Kecuali kalau ibu-ibu umpamanya rumahnya di pinggir masjid, khutbah imam kedengaran, yang apabila ibu-ibu sholat duhur terganggu dengan khutbah, gitu ya, sehingga tidak teraih kekhusyuan, maka boleh ibu-ibu undurkan itu sholat duhur sampai selesai Jumatan. Dalam rangka apa? Menghindari gangguan. Tapi kalau umpamanya jauh dari masjid dan tidak terganggu sholat duhur ibu-ibu, dibolehkan ibu-ibu melakukan sholat duhur sekalipun bersamaan dengan sholat Jumatnya laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Fawas. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ibu yang bertanya, kalau takut kepada hal gaib, kepada bangsa jin, kita sudah berdoa, tapi rasa takut itu ada. Mau ke dapur gitu ya gelap, takut. Atau sholat tahajud malam-malam, lagi enak-enak baca Quran dalam sholat tahajud, tiba-tiba ada suara plek plek plek seperti langkah, akhirnya timbul takut, jangan-jangan itu jin. Terus dipercepat. Ketika dilirik, ternyata kucing yang datang. Apakah itu kurang yakin atau gimana? Baik, barakallahu fik. Ibu yang bertanya, semoga Allah memberikan sikap istiqamah dan keimanan yang kuat. Adanya rasa takut kita kepada bangsa jin, hantu, genderuwo, kuntilanak, dan seterusnya, mengindikasikan kurangnya pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan syariat-syariatnya. Coba pikirkan, kalau betul itu jin, dia mau apa? Apakah nyolek? Kalau dia nyolek lalu ikut sholat, ya biarkan. Masa ikut sholat kita takut? Apakah dia mau mencekik? Enggak ada kasus orang mati dicekik hantu. Pembunuhan setiap hari ada, berita kematian setiap hari ada. Tapi tak pernah kita dengar ada mayat gitu ya, terlihat bekas cekikan di lehernya, diberitakan dicekik oleh hantu. Enggak ada itu. Ya. Para sahabat dahulu banyak kasus bertemunya mereka dengan bangsa jin. Bukan mereka yang takut, tapi bangsa jin yang takut. Ingat enggak kisah Abu Hurairah radhiyallahu an, yang oleh Nabi SAW disuruh untuk menjaga Baitul Mal, malam-malam ada yang mencuri, ditangkap, minta dilepaskan, dilepaskan. Lapor kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, nanti malam dia datang lagi. Betul, datang lagi. Mau mencuri, tangkap lagi. Mau dilepaskan? Enggak, saya bawa kamu kepada Rasul SAW. Akhirnya dia merengek-rengek, minta dikasihani, kasihan, dilepaskan. Besoknya lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia datang lagi nanti. Benar datang lagi. Tangkap lagi, merengek-rengek, enggak, dia akan lepaskan. Akhirnya dia menjanjikan, kalau kamu melepaskan saya kasih kamu sebuah ilmu. Dia lepaskan. Apa ilmu itu? Dia menyatakan, kalau kamu diganggu oleh setan, maka bacalah ayat kursi. Besoknya lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sebenarnya dia itu pendusta. Tapi dalam hal ini dia berkata benar. Yaitu kalau diganggu oleh setan, baca ayat kursi. Tahu gak kamu Abu Hurairah siapa dia? Dia itu bangsa jin. Kasus lain Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Dia itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Setiap malam dia siapkan sejumlah makanan kurma untuk disedekahkan esok harinya. Esok harinya ketika disedekahkan kurma itu berkurang. Selalu begitu tiap hari. Dia penasaran apa yang terjadi malam-malam, dia intip. Ternyata datang sesosok makhluk mau mengambil kurma yang dia siapkan untuk sedekah esok hari. Akhirnya dia samperin, "Man an, siapa engkau?" Dia menjawab, "Ana jin." Dia jin. Mendengar itu jin, apakah Ka'ab bin Malik lari sambil teriak tolong? Enggak. "Arini adab, coba perlihatkan tanganmu." Diperlihatkan, ternyata tangannya menyerupai tangan anjing. "Seburuk inikah rupa bangsa kalian?" Kata dia, "Enggak, banyak yang lebih buruk daripada ini." Ternyata itu paling ganteng. "Nah, lalu kenapa kamu mengambil makanan ini?" Dia bilang, "Kamu dikenal sebagai orang dermawan yang mensodakohkan, makanya aku ambil sebagai sodakoh untuk." Lalu dia mengatakan, "A'udhu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari dirimu." Lalu dia menghilang. Jadi banyak kasus-kasus para sahabat yang bertemu dengan bangsa jin. Oleh karena itu, yang hilang, yang kabur bukan sahabat, tapi bangsa jin itu. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, dalam bab Wadhaifu Syahri Dhul Hijjah, bab Yaumi Arafah, itu ketika menjelaskan hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunan kepada seluruh jamaah haji yang wukuf di Arafah pada sore hari, dan kepada semua kaum muslimin di seluruh dunia yang juga tidak wukuf, diturunkan ampunan, diberikan ampunan oleh Allah di sore hari-hari Arafah tersebut, sehingga iblis menjerit sambil meraup pasir lalu ditabur-taburkan ke wajahnya dan ke kepalanya. Lalu dia pergi dari Arafah ke tempat yang jauh dari sana. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibn Rajab rahimahullah menukil sebuah riwayat. Seorang prajurit muslim yang sedang berperang di bulan Dzulhijjah tersebut tertawan, tapi dia bisa kabur. Berada di negeri kafir yang tropis, yang banyak pepohonan dan tidak ada padang pasir. Lalu dia berlari sepanjang malam. Dia berlari sepanjang siang sampai sore hari sampai malam. Karena apa? Takut tertangkap musuh lalu disiksa. Nah, ketika malam hari atau sore hari setelah maghrib, dia merasa aman dan tidak terdengar ada yang mengejarnya. Dia istirahat di balik rimbunan sebatang pohon. Tiba-tiba terdengar langkah-langkah suara kuda di belakangnya pada malam hari itu. Dia terperanjat kaget, khawatir itu musuhnya. Ketika dilihat, ternyata remang-remang terlihat sosok unta yang ditunggangi oleh seseorang. Dia kaget, di negeri itu kok ada unta. Lalu dihampiri, "Man anta, min aina jita, siapa kamu, dari mana kamu datang?" "Jitu min ardi Arafah, aku datang dari negeri Arafah." "Pakai unta?" "Iya, kok jauh pakai unta, sudah datang dari Arafah ke sana yang ribuan mil atau ribuan kilometer." Dilihatlah dari dekat, ternyata orang itu di atas kepala dan wajahnya berlumuran pasir-pasir. Lalu dikatakan, "Man anta?" "Ana iblis, aku iblis." Oleh Imam Ibn Rajab ini dinukil sebagai kisah yang membenarkan sabda Nabi SAW bahwa di Arafah dia iblis itu meraup pasir ditaburkan ke mukanya lalu pergi ke tempat yang jauh dari sana. Ternyata malam itu perginya ke sana. Setelah tahu ini iblis, dia berkata, "A'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari diri engkau." Lalu hilanglah iblis itu. Kisah-kisah seperti banyak. Para sahabat dan para prajurit Islam dengan iman yang super kuat banyak bertemu dengan bangsa jin, tetapi yang lari bukan mereka, tapi bangsa jin itu yang lari. Walhasil itu kenapa terjadi? Karena keimanan, karena keyakinan, karena kedalaman ilmu mereka tentang Allah Azza wa Jalla dan syariatnya, sehingga yakin bahwa tidak ada yang bisa memadaratkan kepada dirinya kecuali apa-apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Oleh karena itu kepada ibu yang tadi, saya anjurkan perdalam ilmu tauhid, perdalam terutama asma wa sifat, perdalam juga ibadah yang lebih intensif kepada Allah dengan tertanamnya keimanan, yakin akan takdir Allah dan kekuasaan Allah, maka dengan sendirinya rasa takut kepada jin seperti itu akan berkurang, berkurang, berkurang, bahkan hilang. Lihat Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW, ya Umar, kalau engkau berjalan di suatu jalan, setan akan mengambil jalan lain karena tidak bertemu, tidak mau bertemu dengan engkau, karena takut. Jadi Umar bin Khattab bukan takut kepada bangsa jin, tapi sebaliknya jin yang takut kepada Umar radhiyallahu anhu. Dan itu semua karena keimanan, karena keilmuan tentang tauhid, tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang syariatnya. Ya, di sini Pak Was, mohon maaf sudah hampir maghrib, cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.